Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Sabit bihi lisani wa hadi qalbi bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abada abidin dahrat dahirin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk hadir di majelis rutinan LPD Al-Bahjah 4 Kalbar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan dan inayahnya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang keras bersama para sahabatnya, ahlul baitnya, serta pejuang-pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga panji-panji agama Islam masih tetap tegak sampai ke tempat kita saat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama Islam khususnya di kampung kita yang tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana yang sudah kita rutinkan bahwasanya setiap malam Sabtu di Pondok Pesantren Al-Bahjah 4 Kalbar akan selalu ada kajian fikih praktis yang mana kita menggunakan kitab Matan Takrib karya daripada Abu Syuja atau syarahnya yaitu Fathul Qorib Al-Mujib karya daripada Muhammad bin Qasim Al-Ghazah atau juga hasyiahnya yaitu Hasyiatul Baijuri yang mana saya pilih-pilih saja yang kiranya penting disampaikan saya sampaikan dan yang kiranya cukup rumit untuk disampaikan maka saya tinggal. Di sini bukan berarti saya merasa lebih pintar daripada musannif, tidak, akan tetapi karena kita semua yang hadir di sini adalah orang awam, maka kita level-level awam dulu lah. Ya, kita mengaji takribnya, lalu ditambah syarahnya sedikit daripada syarah ataupun hasyiah. Jadi ada matan. Matan itu kitab kecil. Ini matan namanya. Ini matan. Kalau fikih takrib Safinatun Najah matan namanya. Kalau nahwu jurumiyah misalnya itu matan, kitab tipis kecil. Dijelaskan lagi sama ulama namanya syarah. Syarah Fathul Qorib. Nah, di sini enggak ada. Tapi di Baijuri ada di bagian atas yang garis-garis itu namanya syarah. Syarah itu penjelasan dari matan. Lalu di atas syarah namanya hasyiah. Di atas syarah itu namanya hasyiah. Ini hasyiah. Hasyiah Al-Baijuri berarti menjelaskan dua kitab sekaligus. Ini namanya hasyiah. Rata-rata bahasa Arab seperti itu. Jadi kalau ente dimasuk ke perpustakaan atau toko kitab tiba-tiba menemui hasyiah berarti ada syarah, ada matan di bawahnya. Ya. Ada juga matan yang diringkas, macam-macam. Ada matan yang diringkas, malah ada matan diringkas lagi, matan itu kan di bawah. Ada matan diringkas, ternyata ringkasannya itu lebih komplit daripada matannya. Seperti kitab Al-Minhaj karya Imam Nawawi. Minhaj Imam Nawawi itu ringkasan matan, tapi kitabnya ternyata lebih lengkap daripada versi matannya. Nah, itu kitab bahasa Arab. Barangkali ada di sini santri yang kepengen beli-beli kitab. Ya, ada matan, ada syarah, ada hasyiah. Rata-rata kitab-kitab dalam bahasa Arab seperti itu. Nanti harus kuasai. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala rahmatullah abrar. Wa nafa'ana bi bi'ulumi fid darini amin. Pembahasan pertama, kita toharo lagi. Ya. Karena kita kitab baru, kita toharo. Kita percepat saja toharo ini karena sudah banyak yang sudah paham. Nanti akan kita bahas, kita godok betul-betul ketika kita masuk ke pembahasan sholat. Jadi fikih itu ada 4 pembagian. Yang pertama fikih ibadah, ubudiyah namanya. Ubudiyah ini membahas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itulah. Thaharah, rata-rata thaharah, salat, zakat, puasa, haji. Iya benar ya. Thaharah, salat, zakat, puasa, haji selesai. Adapun yang lain masalah-masalah pelik lah. Ya. Yang nantinya akan dibahas di sesi tanya jawab. Lalu yang kedua ada fikih muamalah. Fikih muamalah ini yang membahas ya muamalah kita sama manusia, jual beli. Paham? Ana jual beli semende atau kredit atau gadai atau kredit gadai apalagi? Perbankan, hutang, bunga itu riba itu dibahas suluh, meminjam, mengasih modal, ijaroh meminjam, apa ijaroh, i'aroh, ijaroh menyewakan, i'aroh meminjam, itu beda semuanya. Sistem bagi hasil, syarikah, kongsi dan lain macam-macam semisalnya. Itu masuk di fikih muamalah. Fikih muamalah. Rata-rata fikih muamalah ini kalangan-kalangan akademik yang suka, yang intelek-intelek yang suka. Karena memang betul muamalah ini paling bulat memang di muamalah. Di antara empat komponen fikih ini yang paling susah lah dipahami itu di muamalah. Sebenarnya enggak terlalu susah kalau kita paham triknya. Lalu yang ketiga munakahat. Fikih munakahat. Munakahat ini membahas pernikahan. Jadi mulai dari pranikah. Pranikah itu berarti apa? Lamaran. Ya. Adat-adat sebelum menikah itu dibahas di dalam Islam, boleh apa tidak? Karena setiap daerah itu adatnya beda. Kalau di Pontianak ada timun, apalagi macam-macam apa? Ada dimandikan, kasih apa? Enggak tahu lah, anak menikahnya bukan di Pontianak. Ya. Nah, kalau di Jawa beda lagi, Bu. Saya nikahnya di Jawa, adatnya beda lagi. Nah, itu gimana dalam bahasa pranikah? Pasca nikahnya juga diatur dalam Islam. Itu kita nemuinya di fikih munakahat. Biasanya yang mau menikah harus di belajar ilmu ini. Dulu di Al-Bahjah, waktu saya di Al-Bahjah, enggak tahu Asep CS ini, masih ingat? Waktu anak di Al-Bahjah nanti ada? Enggak ada, ada ya. Dulu Bu, saya di Al-Bahjah kira-kira tahun 2012-2013, lupa. Itu setiap malam Senin ada kajian khusus jomblowati. Jomblo dan jomblowan dan jomblowati. Tapi sekat ini di bed Buya dulu, masih ingat deh. Di bed Buya, jadi anak duduk tengah-tengah, laki-laki yang bagian luar, perempuan bagian dalam. Khusus jomblowan dan jomblowati. Dan masih ada sampai sekarang loh. Orang-orangnya maksudnya. Laki-laki namanya Pasber, perempuan namanya Mercy. Itu datang ke Cirebon, ada namanya Pasber Mercy, nama kumpulannya. Lah kita itu setiap 2 minggu sekali, setiap malam Senin kita ngaji itu. Ngaji ilmu fikih munakahah, nikah. Jadi membahas apa namanya? Ya dari sisi hukum, misalnya apa ilmu cerai, ya kan? Itu harus dipelajari. Kalimat cerai itu enggak boleh main-main. Walaupun guyon jatuh ya kan? Walaupun cuma guyon jatuh. Juga hukum zihar, hukum persusuan, hukum periparan, apalagi talak rojeni, talak hulu, ya, talak bain, terus macam-macam lah, pokoknya itu di munakahah. Terus juga yang kita ajari cara mendidik anak, hak suami kepada istri, hak istri kepada suami, itu dia. Cara mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu ada di fikih munakahah. Pembahasannya di munakahah. Rata-rata kita ngambilnya kitab Uqudulujen. Ya, Uqudulujen. Jangan Qurratul Uyun. Qurratul Uyun ini terlalu tinggi. Paham, yang paham kitab sih ketawa pasti dengar. Kitab Qurratul Uyun paham dari. Jadi ini kayaknya enggak ketawa, enggak paham dari kitab apa itu. Nah, itu fikih munakahat. Padahal waktu itu awalnya yang belum nikah. Karena pembahasannya asik, yang nikah pun datang akhirnya. Bapak-bapak udah punya anak satu, punya anak dua, ikut hadir sama kita. Akhirnya ramai. Waktu itu sempat satu tahun berjalan. Padahal uniknya yang ngomong belum nikah waktu itu. Waktu itu anak belum laku. Ya, masih jelek waktu itu. Jadi belum laku gitu. Yang hadir 50% sudah menikah. Yang ngasih materi belum menikah. Akhirnya pas sesi tanya jawab mengadukan soal keluarganya. Istri saya begini, suami saya begini. Nah, saya aja belum nikah, gimana jawabnya gitu. Tapi sudah ada apa namanya? Rambu-rambunya dalam agama Islam. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat namanya ya apa namanya? Fikih kenegaraan. Fikih apa? Fikih qada, pemerintahan. Fikih qada. Fikih pemerintahan, mengatur sistem pemerintahan. Kalau yang mencuri dipotong tangannya kan. Yang korupsi bagaimana? Yang apa? Merampok ikhtilas muhtalis, apa muhtalis? Koruptor itu gimana hukumnya? Hukum tata cara mengatur baitul mal. Tata cara BUMN lah bahasa Indonesia-nya deh. Ya, BUMN cara mengatur keuangan negara. Itu ada semua dalam Islam. Nah, yang sekarang kita masuk bab 1. Bab 1 ini adalah masalah ubudiyah. Ya seperti biasa kalau ada ubudiyah ya semua kitab pasti awal-awalnya itu pasti thaharah. Ya amma thaharah walamma kana al-ma'u alatan li thaharati istatrad al-musannif li anwa' al-miyah. Maka tatkala air tersebut menjadi alat untuk bersuci, maka musannif di sini mengilustrasikan istatra itu aslinya mengilustrasikan yaitu memulai macam-macam air. Faqala, beliau berkata, al-miyah air-air allati yajuzu biha at-tathhir, air yang hanya bisa digunakan untuk bersuci hanya 7 saja. 3 dari langit, 4 dari bumi. Pertama ma'us sama. Air dari langit, air hujan. Yang kedua air laut, ma'ul bahar, air lautan. Yang ketiga ma'un nahar, air sungai. Yang keempat ma'ul bi'ir, air sumur. Yang kelima ma'ul ain, mata air. Yang keenam ma'ul salat. Ma'ul salat coba, air salju ya. Air salju, air es, air dingin. Salju, salat ini air salju atau air embun. Lalu yang terakhir yang ketujuh yaitu ma'ul barat, air dingin. Misalnya tadi di kutub utara misalnya. Bisa jadi kan? Boleh enggak? Boleh. Nah, ini cuman 7 ini aja. Tidak ada air yang lain. Jadi yang bisa digunakan bersuci itu, ini sumber awalnya, yaitu air hujan yang dari langit, berarti air hujan, air es, air dingin sama air es. Yang dari bumi ada 4, air laut, air sungai, air sumur, mata air. Sudah. Timbul pertanyaan, kalau anak wudu pakai aqua gimana? Paham? Boleh enggak? Enggak ada disebut ma'u aqua atau air kemasan. Air gimana? Boleh? Hah? Loh, enggak ada di kitabnya, enggak ada. Gimana? Nah, seperti yang Anda sebutkan tadi, sumbernya. Sumber airnya ini dari mana dulu? Ini air mana ini sumbernya? Oh, sumbernya dari mata air. Boleh. Ya, tinggal diatur aja nanti. Jangan sampai kejatuhan najis. Karena ini di bawah 2 pula. Jangan pembahasan, kan udah paham semua thaharah ini. Kita mengulang aja mutakharoh namanya. Sumbernya dari mana ini? Air hujan. Misalnya ada yang buat air kemasan dari air hujan. Atau di Pontianak kan rata-rata air hujan semua. Wudu pakai tampungan air hujan, boleh. Dilihat sumber airnya itu dari mana? Sumber airnya dari mana? Kalau tampungan air atau air yang akan kita gunakan untuk bersuci itu berasal dari salah satu yang 7 ini, maka kita boleh menggunakannya untuk bersuci. Tetapi jika bukan dari sumbernya dari salah satu yang 7 ini, maka harus hati-hati. Ima bisa dipakai, ima tidak bisa dipakai. Contoh apa misalnya? Air apa? Hah? Air apa? Air teh, itu lain lagi. Air teh bisa enggak? Itu pembahasan lain. Misalnya air sumbernya bukan dari yang tujuh ini. Air kelapa. Ya, air degan. Air, kata orang Jawa, orang Jawa itu ngomongnya air degan ya. Air degan. Jawa. Jawa. Sunda. Dan Sunda, Sunda apa? Degan juga. Ada degan, ada legan. Ada air es degan, ada es legan. Air kelapa boleh? Tidak boleh. Bukan dari sumber dulu. Pokoknya sumbernya. Dilihat sumbernya dulu. Ada pakai air apa? Apa orang Jawa itu? Apa? Air kembang api ya. Tujuh kembang api. Kembang tujuh kembang rupa. Air tujuh kembang rupa. Boleh enggak? Dilihat dulu sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari mana? Oh, dari kali. Oh, dari sumur ya enggak apa-apa. Tapi dikasih bunga, Beb. Bunga tidak mengubah sifat sifat air tersebut. Tidak. Cuma nambah wangi-wangi saja. Nah, itu ya. Ini syaratnya agak jauh. Tumalnya kemudian tujuh air yang diperbolehkan untuk menggunakan untuk bersuci ini terbagi menjadi empat. Yang pertama, tohirun fi nafsi, zatnya suci, wa mutahhir, diri dia, airnya suci, dan dia bisa mensucikan selain dia. Jadi tohir, mutahhir, tidak makruh dipakai. Ya, wahwa al-ma'ul mutlak, air mutlak yang ada dipakai. Jadi yang pertama, dia suci dan bisa mensucikan yang lain. Jadi dari tujuh pembahasan air yang tadi kita bahas terbagi lagi menjadi empat. Satu, dia suci dan bisa mensucikan yang lain. Yang kedua, suci tapi tidak bisa mensucikan yang lain. Lalu yang ketiga, nanti akan kita bahas lebih panjang, air yang najis. Najis. Lalu yang keempat ada lagi pembahasan air mustakmal. Nah, sekarang kita bahas. Dia suci dan bisa mensucikan yang lain. Dia suci dan bisa mensucikan selain dirinya, selain air tersebut. Dia bisa mensucikan manusia, dia bisa mensucikan kulit hewan yang disamak misalnya. Dia bisa mensucikan sesuatu yang terkena najis, pakaian. Misalnya kulit disamak pakai selain air ya. Apa pokoknya air suci mensucikan tanpa adanya campuran. Dimaksudkan suci mensucikan ini airnya itu enggak tercampur. Beda kalau dia suci tidak bisa mensucikan seperti air teh. Air kopi suci. Air teh suci. Masa najis air teh? Enggak ngeteh dong kita. Ya, bangkrut teh Poci Tegal nih. Tetapi dia enggak bisa mensucikan dong. Waktu aksi 212 kemarin kan kita di tengah sebelum hujan turun, Jakarta bingung mau wudu di mana. Kiri kanan depan belakang penuh manusia. Kebetulan kita bawa air satu botol. Satu botol masih belum terbuka segelnya berarti dihukumi suci. Sumbernya dari mana? Yaitu kalau enggak dari mata air, ya pokoknya rata-rata sih air kemasan dari mata air kan, berarti bisa mensucikan. Lagi suci, bisa mensucikan. Karena apa? Dia tidak tercampur dengan zat yang lain. Ketika air tersebut tidak tercampur dengan zat lain, maka dia bisa mensucikan. Apakah semua zat di sini? Apakah semua zat? Katanya tohir mutohir itu adalah air yang tidak kecampur dengan zat yang lain. Apakah semua zat? Hah? Tidak, ada kaedahnya. Yang pertama adalah airnya itu fala yadurru qaid al-munfaq. Di sini beliau sebutkan ya. Qaid lazim, ikatan yang lazim. Zat yang termasuk di sini adalah apabila zat tersebut masuk ke air tersebut, zat itu tidak bisa dipisahkan lagi. Tapi kalau zat tersebut bisa dipisahkan lagi, maka walaupun zat itu masuk ke dalam air, tetap dianggap suci mensucikan. Contoh, ada air, kemasukan kayu. Kayu itu zat lain ya, zat selain air. Kemasukan masuk ke dalam air. Kayunya bisa diangkat nggak? Hah? Kayunya bisa diangkat nggak? Bisa dipisahkan dengan air kan? Maka kalau air tersebut masuk ke dalam kayu itu, airnya tetap dianggap suci, mensuci, sucikan. Selama zatnya itu tidak mutanajis. Selama zatnya itu tidak mutanajis. Tapi misalnya kemasukan zat, yang mana apabila zat itu bercampur dengan air dan tidak bisa dipisahkan, maka dia dianggap tohir ghairu mutahhir. Contoh air kemasukan teh, nyatu dia, masukkan gula ya, bisa nggak dipisah lagi gula dengan tehnya? Bisa, maka dia tohir ghairu mutahhir. Paham? Jelas ini sebenarnya ada 4 syarat ya, sebenarnya betul. Satu syaratnya itu tadi, zatnya bisa dipisahkan. Kedua, tidak mutanajis. Ketiga, zatnya itu bukan hal yang lumrah di air. Kalau hal yang lumrah di air enggak apa-apa. Seperti lumut. Kita buka apa namanya? Kali, sumur. Tiba-tiba sumurnya itu warnanya hijau. Ada kan itu kan? Hijau. Boleh enggak sih wudu nih? Boleh enggak saya cuci baju di sini? Nah, cuci baju kan harus airnya suci dong. Jangan nanti capek-capek cuci baju, totonya najis. Nah, ini banyak di ibu-ibu. Nanti pembahasan di air dua pula. Ada ibu-ibu nyuci baju najis pakai ember. Embernya segini lagi, ya kan? Penuh airnya, airnya suci. Baju bapaknya najis. Begitu masuk, masukin semua baju yang lain. Ya najis semua bajunya. Jadi ada tata cara juga, tapi kalau di sini mah gampang ya kan? Rata-rata nyuci di depan rumah sini. Air sungai. Tinggal guyur aja ya kan? Yang kita pikir di kota, pakai mesin cuci. Ya kan main masuk aja semua baju kan? Baju dimasukin semuanya. Ada satu baju najis yang ibunya gak paham tata cara membersihkan najis pakaian. Akhirnya bukan tambah bersih, baju semua yang ada di mesin cuci itu najis semuanya. Gara-gara satu baju dipakai sholat, gak diterima lah sholatnya. Jadi fikih itu tidak hanya sekedar teori, tapi praktik lapangannya bagaimana. Ente kalau ente belajar di fikih, ketika ente jadi ustaz, orang gak nanya, Pak ustaz air itu ada berapa? Gak nanya itu. Ada yang nanya, Ustaz, air suci tidak mensucikan itu apa sih? Tidak ada yang nanya itu, tidak ada. Tapi ditanya nanti gini, gimana ya cara membersihkan kasur yang terkena ompolan bayi itu gimana? Iya kan? Ini ditanya seperti itu. Seperti tadi itu, gimana caranya cara cuci baju kalau dalam satu ember najis? Orang tidak ada belajar apa namanya najis mukhaffafah, mukhalladhah. Tidak nanya dia itu. Udah pinter masyarakat Indonesia ya. Nah itu yang ketiga. Jadi kalau lumut, apabila tercampur ke lumut warnanya hijau, apa bisa dipakai? Apa bisa dia itu dipakai untuk bersuci? Boleh. Kenapa? Lumut itu adalah barang yang sudah lumrah di dalam air. Yang keempat tentunya dengan syarat tidak berubah tiga sifat warna tersebut. Ya. Falayatur rukat al-munfa, maka tidak berbahaya zat yang masuk yang bisa dipisahkan. Seperti yang sudah anda bahas barusan. Ya. Wasani, dan yang kedua, oh ini lain lagi pasti. Tohir mutohir makruh. Tapi lain lagi. Ada cabangnya. Tohir mutohir. Tadi tohir mutohir mutlak, enggak ada makruh, apalagi haramnya. Lalu ada tohir mutohir tapi makruh. Ya, dia suci, mencucikan, tapi makruh dipakai. Paham? Tapi makruh di sini hanya untuk badan saja, baju enggak. Seperti air yang panas. Di sini ada enggak? Ada disebutkan. Wa huwa al-ma'un musyammas. Air panas, air yang panas. Makruhnya ini hanya untuk di badan. Kalau baju enggak makruh. Itu cuci, kita cuci baju pakai air panas enggak apa-apa. Tidak apa? Enggak apa-apa. Tapi yang dimakruhkan di sini adalah untuk kulit. Maka sebenarnya makruh kita berwudu ketika airnya masih dalam keadaan panas. Di Tegal itu ada namanya daerah Guci, wisata Guci. Di mana lagi itu? Mojosari di Pacet itu ada wisata Pacet mandi air panas. Nah, anda pernah alhamdulillah sampai di Guci sampai Mojosari sampai Pacet. Nah, kadang anda tuh malas wudhu di situ. Panas airnya. Tetap makruh. Tapi airnya panas, cari air dingin. Karena apa? Karena itu tadi. Sebabnya itu karena bisa merusak kulit. Ya, merusak kulit. Oh tidak ya, maaf. Pembahasan tadi yang apa namanya, yang makruh itu kapan dianggap makruh? Apabila airnya itu panas dari tempat yang panas, dari tempat terbuat dari timah atau tembaga yang apa? Yang panas. Jadi begini, tohir mutohir makruh. Kapan tohir mutohir itu makruh? Ketika airnya itu panas. Apakah semua air panas? Tidak. Air panas yang dimaksudkan di sini adalah satu, airnya itu berasal dari tempat yang menyebabkan air itu panas. Seperti dia tercipta dari tembaga atau tercipta dari timah. Pokoknya panas lah. Ya, atau dari paralon yang membuat dia panas. Dan kedua, karena sengatan matahari. Panasnya karena sengatan matahari. Itu yang makruh. Selain dua ini tidak makruh. Seperti tadi mandi air panas. Mandi air panas ini karena memang aslinya itu panas, sehingga tidak apa-apa wudhu di situ, tidak makruh. Gitu ya. Padahal menama yang krausya kan dikaturin di kotoran harin fi ina'in muntabid illa ina'an naqdain di safai jawahari, kecuali bejana terbuat dari emas dan perak. Ada orang buat bejana dari emas perak, nah, itu tidak makruh karena suci, tidak parah. Wa idza apabila dia sudah dingin, wa idza barida apabila sudah dingin, zalat al karaha, maka kemakruhannya hilang. Lalu yang ketiga yaitu tohir fi nafsihi ghairu mutahhir, dia suci tapi tidak mencucikan. Seperti air musta'mal, air yang sudah dipakai, air yang sudah pernah dipakai ya untuk berwudu. Fi raf'i hadatsin au izalati najisin, dalam untuk mengangkat najis atau apa tadi, dalam mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Air musta'mal nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, mungkin tentang pembahasan air musta'mal, apakah semua air itu akan dianggap musta'mal. Air bekas kita mandi ini sebenarnya masih bisa dipakai loh, misalnya kita pengen hemat-hemat betul, tapi kalau Pontianak sih insyaallah enggak. Kita subhanallah dikasih air banyak, hidup aja di samping sungai, ya kan? Tapi kalau ada beberapa di Jawa itu yang kekurangan air, dia kekurangan air sehingga air harus hemat, harus betul-betul hemat. Dan kita bisa menggunakan air bekas mandi, bekas wudhu itu sebenarnya dengan catatan-catatan lah bisa dipakai. Auzalati najisin atau mungkin najis. In lam yataghayyar, apabila dia tidak berubah. Walam yazid wazanahu ba'da fisalik amma kana ba'da tibari ma yatasharabuhu maghsul min al ma' wal mutaghayyir. Dan air yang keempat yaitu air yang berubah. Bima khalatahu min at-tahirat, atas apa yang mencampurinya daripada benda-benda yang suci. Wa ma'un najis, dan air najis. Apa air najis? Wa huwa alladhi halat fihi najasatun, yang terkena di dalam air tersebut yaitu najasah, najis. Wa huwa dunal kullatain, dengan syarat airnya itu di bawah 2 kula. 2 kula itu masih ada khilaf, ulama menyebutkan di antaranya 216 liter. 216 liter air. Aw kana kullatain, atau dia 2 kula ke atas, 216 liter ke atas, fataghayyar, tapi dia berubah. Jadi kalau dia di bawah 216 liter air kemasukan najis, berubah atau tidak berubah air tersebut tetap kita anggap najis. Tapi kalau dia 216 liter ke atas, apabila kemasukan najis, dia tidak langsung kita anggap najis kecuali 3 syarat masuk ke dalam pembahasan tersebut. Insyaallah akan dibahas di pertemuan berikutnya tentang pembahasan 2 kula ini. Wal kulatani, dan 2 kula itu menurut ulama Baghdad 500 ritil, ini ukuran mereka, takriban fil asah, kurang lebih dalam menurut pendapat yang asah. Menurut mazhab Indonesia Ulama Islam Indonesia mengartikan dua kula itu adalah 216 liter. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang air-air itu yang dua kula ke bawah, bagaimana cara mensucikannya lagi, jangan membuangnya. Ya. Masih bisa disucikan. Atau dua kula ke atas itu bagaimana cara mengetahuinya? Kadang ada orang mau mentang-mentang dua kula lebih main duduk lah di situ kan. Main berarti ya dibersihkan wajahnya itu. Kan ada di beberapa masjid itu kami lihat dia wudu enggak pakai keran, tapi dia buat suatu apa? Bak yang besar sehingga orang wudu di situ. Jadi basuh wajah, tangan gitu, air anu selesai. Sementara airnya enggak mengalir. Nah, itu bagaimana? Ada beberapa masjid yang kita melihat seperti itu. Bahkan di Jawa itu Ibu sekalian, ketika kita mau masuk masjid, pasti di depan pintu masjid itu ada agak ke bawah gitu tempat untuk mencuci kaki. Jadi dikasih air di sini. Di Cirebon gitu enggak? Karena lupa Cirebon. Rata-rata Jawa Timur gitu. Jadi mau masuk itu pasti kita melewati kolam air. Tingginya rata-rata di atas mata kaki. Enggak dalam. Tujuannya untuk mensucikan kaki. Bersih, jadi masuk masjid sudah bersih, daki-dakinya hilang semua. Sama ketika wudu, habis wudu mau ke masjid pun pasti ada depannya itu ada kayak kolam air rata-rata sampai mata kaki ke atas. Lalu habis itu apa namanya? Kita masuk ke masjid. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, karena dia ada yang di bawah dua kula kami lihat. Kalau enggak diperhatikan airnya bisa jadi najis, bukan najis jadi. Itu ya barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya tadi pembahasannya air ada 4, ada air suci mensucikan, ada air suci tidak bisa mensucikan, ada air yang mustakmal mesti pakai, ada air yang bukan najis atau air najis. Sekian mungkin kita bisa lanjut. Mana yang kamera tadi? Siapa? HP. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada